السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى اللهم مدكن كتاب منجدكن مجلس كتاب membahas كتاب التفسير الميسر جزء yang ke-11 dan إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-126. نعم، سيكون يبقى أبو فاطمة. نعم ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Tidakkah mereka melihat bahwasanya mereka yuftanu itu ini apa? Diuji. Mereka diuji di setiap tahun, setahun sekali atau dua kali. Kemudian mereka tidak bertobat dan mereka tidak mengambil pelajaran. A. Al-Hamzah harfu istifham. Al-Qawah harfu atfin. La nahiyah. Nafiyah. Nafiyah. Ya rauna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il anna harfu taukidin wa nasbinhum ismu anna yubtanuna fi'lun mudhari'un yubtanun mansubun ya majhul al-waw naibul fa'il fi kulli jar wa majrur amin mudhafun ilaih marratan hal sana Zorob aja. Zorob. Au harfu atfin marrataini maktub. So marrotan ya. Summa harfu atfin la harfu nafiyah. Yatubuna fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin la harfu nafiyah. Hum sebagai mubtada. Yadakkaruna fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Tafsirnya 126. Afansat bisa. Nah, awala yaral munafiquna annallaha yabtalihim bil qihti wasyiddati wa bi idhari ma yubatinuna min nifaqi marratan aw marrataini fi kulli amin thumma hum ma'a dhalika la yatubuna min kufrihim wa nifaqihim wala hum yad'izuna wala yatadhakkaruna bima yu'ayinuna min ayatillahi. Tidaklah orang munafik melihat bahwasanya Allah menguji mereka dengan kekeringan yang parah ya. Dan kekeringan wasyida-syida itu ini kesulitan. Dan kesulitan dan nampak apa yang tersembunyi dari kemunafikan ya. Kerusakan ya. Kemunafikan sekali atau dua kali dalam satu tahun. Kemudian mereka bersama itu tidak bertobat dari kekufuran mereka dan kemunafikan mereka. Dan mereka tidak lihat Aizu itu berpikir. Tidak mengambil pelajaran. Tidak mengambil pelajaran dan tidak berpikir. Tidak mengambil pelajaran juga. Dengan apa ditimpa mereka lihat dari ayana yu'ain itu yang mereka saksikan. Oh ya, dengan apa mereka saksikan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya sayyidi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya mereka itu diuji dalam setiap tahunnya sekali atau dua kali? Kemudian mereka tidak bertaubat dan tidak pula mereka mampu mengambil pelajaran. Jadi orang-orang munafik, ketika mereka diuji, mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang beriman, ya, orang beriman itu umumnya ketika mereka diberikan ujian, diberikan musibah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertaubat, menyadari kesalahannya, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik, ya, berapapun musibah, ujian yang menimpa mereka, mereka tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya, baca Bu Kurniati. Nعم Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Dan apabila diturunkan suatu ayat, sebagian dari mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apakah ada seseorang yang melihat kalian, kemudian mereka berbalik, dan Allah memalingkan hati-hati mereka, dikarenakan mereka orang-orang yang tidak memahami, ya, orang-orang yang tidak memahami. Al-wawu harfu atfin, idza dzorfiyah syartiyah, ma isi mausul sebagai mubtada, unzilat fi'il madi majhul, suratu na'ibul fa'il. Sebentar, maknanya jadi mubtada kemana yang mana? Jumlah, ya. Kok kayak tidak menjelaskan sesuatu, ya? Iya. Dan apabila ini maknya bukannya ayat, ya, menjelaskan ayat, ya. Ini maknya mak ziyadah kayaknya. Oh, ziyadah aja, ya. Iya. Harus ada khabar, ya, Ustaz, ya, kalau mutada berarti. Iya, karena kalau kita enggak ada, ya. Mutada khabarnya enggak ada di belakang. Berarti ma ziyadah. Nah. Ziyadah. Tadi sampai mana, ya? Nah, suratin itu naibul fa'il, nadhara fi'il madhi, ba'duhum fa'il dengan hum sebagai mudhafun ilaih, kemudian ila ba'din jar wa majrur, hal harfu harfu, ya, harfu istifham, yara fi'il mudhari dengan fa'ilnya di belakang, ya, min ahadin jar wa majrur sebagai fa'ilnya, ya, yeah. Kum maf'ulum bih, thumma harfu atin, insorofu ini, insorofu berarti fi'il madi, ya, awal sebagai fa'il. Fi'il madi, fi'il amr, ya. Iya, fi'il madi kalau kasroh, ya, kalau fi'il amr. Insorofu fi'il madi awal sebagai fa'il, sorofa fi'il madi, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, kuluba maf'ulun bi, hum mudhafun ilaih. Alba'u harfu jar, anna harfu taukidin wa nasbin, hum isim inna, anna humnya sebagai isim majrurnya bi, ya, alba'u, ya, isim majrurnya. Qaumun itu khobar inna, la harfu anna bukan inna. Oh, ya, khobar anna. La harfu nafin, yafkohuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, jumlah yafkohuna sebagai, ayah nggak ada sebagainya, ya. Yafkauna fi'il mudhari awal sebagai fa'il. Terjemahannya. Wa idza ma unzilat suratun taghamazal munafiquna bil uyuni inkaron linuzuliha wasukhriyati wa ghaidhon lima nuzila fiha min dhikri uyubihim wa af'alihim. Thuma yakulun hal yarakum min ahadin in kuntum min indir rasul fa in lam yarahum ahadun qamu wansarafu min indihi alaihi salatu wassalamu mukhafatal fadihati sarafallahu qulubahum anil imani bisababi annahum la yafqahuna wala yatadabbaruna. Dan apabila diturunkan suatu surat, orang-orang munafik itu saling memberi isyarat dengan lirikan mata, ya, dengan lirikan mata yang penuh keingkaran tentang turunnya ayat itu, dan dengan ejekan dan kemarahan, dengan mengejek dan marah, ya, terhadap apa yang diturunkan di dalamnya, berupa yang menyebutkan aib-aib mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian mereka bertanya, apakah ada seseorang yang melihat kalian jika kalian berdiri bersama Rasul? Dan jika tidak ada seorang pun yang melihat, maka mereka berdiri dan mereka berbalik dari sisinya Rasulullah, ya, dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena takut apa khawatir aibnya terbuka. Dan Allah memalingkan hati-hati mereka dari keimanan, disebabkan sesungguhnya mereka tidak memahami dan tidak mentadaburi ayat-ayatnya, ya. Naam, barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma uzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summa sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Dan apabila diturunkan surat, sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Lalu berkata, hal yarakum min ahad, apakah ada yang melihat diri kalian? Summa sorohu, kemudian mereka pun berpaling. Allah memalingkan hati-hati mereka, disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak memahami Al-Quran. Jadi kalau diturunkan ayat Al-Quran, sebagian mereka melirik kepada sebagian yang lain. Maksudnya apa? Mereka lihat, ada yang lihat nggak? Karena mereka mau kabur. Mereka tuh kalau turun ayat kepada mereka, bukannya menerima, tapi mereka menghindar. Karena yang pertama, mereka tidak mau beriman terhadap ayat tersebut. Yang kedua, mereka khawatir kalau ayat tersebut berisi tentang penjelasan kemunafikan mereka. Maka mereka tidak nyaman berada di majelis yang di situ dibacakan Al-Quran. Ya, dan inilah sifat orang munafik, ya. Ngakunya Muslim, tapi nggak nyaman dengan simbol-simbol keislaman. Nggak nyaman dengan bacaan Quran, nggak nyaman dengan penerapan syariat Islam. Sebaliknya, kalau ada keburukan yang menimpa umat Islam, mereka malah senang. Nah, ini orang munafik, ya. Karena keimanan mereka itu palsu. Hanya di lisan saja, sementara hati mereka mengingkari keimanan mereka. Nah. Kalau ada peserta baru yang mau baca, tunjuk tangan aja, ya. Barangkali ada yang mau baca. Ya. Mau baca, Pak Edi? Ah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri-diri kalian yang merasa berat atas apa yang telah penderitaan menimpa kalian, sangat menginginkan kalian untuk beriman, maha lembut dan penyayang. Ini bukan maha, ya, ini kan bicara tentang Nabi ini. Yang mengasihi dan lembut, lagi penyayang, gitu aja. yang lembut dan penyayang. Alam lamu taukid kot harfu tahkik ja'a fi'il madhi kum maf'ul bi rasulun fa'ilun min anfusi jar majrur kum mudhof ilai azizun sifat ala rasul alaihi jar majrur si mausul Ustaz ya. Anitu alaihi jar majrur sebagai khabar muqaddam gitu ya. Alaihi jar majrur sebagai khabar muqaddam ma isim mausul anitum fi'il madhi sebagai tibul jumlah ma anitum sebagai mubtada muakhar harisun naat lagi naat atas jumlah alaihi ma anitum. Enggak lah. Kan yang hari itu Rasulullah. Oh dia. Naat atas Rasul alaikum jar majrur bil mukminina jar majrur raufun naat ketiga dari Rasul rahimun naat keempat. Laqad ja'akum ayyuhal mu'minuna rasulun min qaumikum yusaqqu 'alaihi ma talquna minal ya minal, ya syukku kali ya ya syukku 'alaihi ma talquna ma tulquna minal makruhi wal anati minal makruhi saja. Iya betul. Wal anati harisun ala imanikum wasolati sa'nakum wa huwa bil mu'minina kasirur rofati wal rahmati. Nah. Sungguh telah datang wahai orang-orang mukmin seorang rasul dari kaum kalian yang merasa berat atasnya atas apa yang telah menimpa kepada kalian berupa kesusahan awal-awalnya kesusahan sangat menginginkan agar kalian beriman dan berbuat dan kebaikan atas segala urusan kalian. Dan dia terhadap orang-orang mukmin itu banyak mempunyai kelembutan dan kasih sayang. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, sangat berat terasa baginya apa ya kesulitan yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, sangat berharap agar ya kalian ya apa namanya kebaikan menimpa orang-orang beriman agar kalian beriman. Raufun rahim ya sangat lembut dan sangat pengasih. Inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umatnya. Rasulullah akan merasa sangat berat ya apabila kesusahan menimpa umatnya. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan kepada umatnya. Sangat menginginkan agar seluruh umatnya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bersifat ya, sangat lembut dan juga sangat penyayang kepada umatnya. Kita bisa menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dengan ketinggian akhlaknya mampu memukau ya, para sahabat yang hidup di zamannya. Bahkan banyak di antara mereka yang masuk Islam karena apa? Karena melihat ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Karena melihat betapa mulianya akhlak beliau, betapa penyayangnya beliau kepada umatnya. Bahkan yang menjelang kematian beliau, yang beliau panggil adalah ummati, ummati. Ya. Di akhir hidup beliau yang ia pikirkan adalah umatnya. Ya, berharap pada Allah Subhanahu wa Taala agar umat sepeninggal beliau tetap berada di atas kebenaran, di atas Islam, dan terus meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya wajib ya mensyukuri nikmat ini, salah satunya dengan cara melakukan ittiba, ya, mengikuti seluruh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengikuti seluruh sunnah beliau. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, itu yang kita amalkan. Ini tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rajin-rajin berselawat kepada beliau. Ya. Karena di antara tanda cinta seseorang, ya, kalau orang mencintai sesuatu, dia pasti akan sering-sering menyebut namanya. Ya, orang yang jatuh cinta, misalnya laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan, maka dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Begitupun ya kita, apalagi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih berhak lagi untuk senantiasa disebut-sebut namanya. Maka ya kalau kita punya waktu luang, ya misalnya sambil nunggu anak atau sambil bekerja, sambil menyetir, ya bisa diisi dengan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berselawat itu disunnahkan tidak hanya hari Jumat. Ya meskipun memang kalau pada hari Jumat ditekankan, tapi di luar hari-hari itu kita dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan saja sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya silakan baca Bu Dahlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah wahai Rasul, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, tawallau fi'il madi, alwau fa'il, alfa'u harfu atfin, kul fi'lu amrin, hasbi apa ya Ustaz? Hasbi, berarti kan ini mubtada ya? Mubtada. Hasbi mubtada Allahu khobarnya Ustaz. Dulu hasbi itu kan dari kata hasbun sama ya mutakallim, jadi ya-nya mudhof ilaihi. Oh, ya-nya mudhof ilaihi Allahu khobar. Ya, lafzh jalas sebagai khobar. Allahu khobar. Lafzh jalas sebagai khobar. La harfu nafin ilaha jadi apa, jadi lupa lagi. Istimla. Oh, ini lah. Istimla. Jadi lahnya tadi harusnya nafiatun lil jinsi. Oh, lahnya nafiatun lil jinsi. Ilaha istimla. Illa adatul istisna mulghah tadi. Iya, mulghah. Huwa wah jadi apa Ustaz? Gua jadi badal. Badal ya. Gua badal. Badal dari mana? Awal dari Allah. Bukan. Akun mahzuf ya. Ya, badal dari khobar la mahzuf. Ini asalnya ya. La ilaha haqqun illa huwa. Oh iya. Bukan lagi ini irob ini la ilaha illallah. Huwa badal dari haqqun yang di mahzuf. Alaihi jarwa majrul tawakkaltu fi'il madi fa'ilnya domir taknya taknya. Oh, gini tanya aja langsung Ustaz ya. Iya, taknya fa'ilnya. Tak fa'ilnya. Al-wahab arfin huwa mubtada robbu badal Kobadan. Terus, Kobadan. Hah? Kobar. Oh, khobar. Rabu khobar al-arsi mudafun ilaihi. Naam. Al-azimi na'at. Enggak, mau dipilih juga. Oh, mudafun mudafun ilaihi. Iya benar, na'at ke arsi. Apa? Na'at ke arsi. Iya. Fa'in a'radol musyrikuna wal munafiquna anil imani bika ayyuhar rasulu faqul lahum hasbiyallahu yakfini jami'un ma'ah. Jangan ditanwinin jami'u ma'ahammani. Jami'u ma'ahammani. Ma'ahammani. La ma'budi bihaq. La, ini kayak tadi nilainya la nafidul jinsi la ma'buda. La ma'buda bihaqqi illahu illahu wa alaihi tamadat wa ilahi alaihi tamattu ilahi alaihi tamattu alaihi tamattu wa ilahi fawattu jami'u jami'a maful bi jami'a ya, umuri umuri fa innahu nasari wa ma wa ma'iyani wa huwa rabbul arsyil azimi fa arsyur rahmani a'zamul makhluqati. Jika orang-orang munafik dan orang musyrik itu berpaling kepada iman kepadamu wahai Rasul, maka katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah, Dia mencukupi aku semuanya. Ma'ahamannya Pak Ustaz ya? Ya, semua yang ahma itu maksudnya membuat aku gelisah. Oh, semua yang membuat aku gelisah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya aku bergantung dan kepadanya aku menyerahkan diri seluruh urusanku. Sesungguhnya Dia penolongku dan pendukungku. Dia adalah Rob yang memiliki arasy yang agung. Maka arasy Rahman, Rahman lebih agung daripada makhluk-makhluknya. Nah, ya, barakallahu. Maksudnya Arsy itu adalah makhluknya yang paling agung gitu ya. Oh, maka Arsy adalah makhluk yang paling agung. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Maka jika mereka berpaling ya dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakul, maka katakanlah kepada mereka, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak akan bersedih karena ada Allah yang mendukungku, ada Allah yang menolongku. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Hanya kepadanya lah aku menyerahkan segala urusanku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb pemilik arsy yang agung. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa dirinya adalah seorang rasul, yang mana tugas seorang rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau telah menyampaikan risalah kemudian ditolak oleh umatnya, oleh sebagian orang yang bersifat munafik dan juga orang-orang musyrik, maka itu tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Kenapa? Karena Rasulullah meyakini bahwasanya Rasulullah memiliki Allah azza wajal yang senantiasa menolongnya, mendukungnya. Maka dikatakan hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, ya, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan semua urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya seharusnya setiap muslim ketika dia menghadapi masalah, maka dia mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah tempat bergantung. Allahus Samad. Ya Allah adalah tempat bergantung kita para manusia. Segala kebutuhan kita, segala permasalahan hidup kita, kita gantungkan harapan kita seluruhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai surah At-Taubah. Kita lanjutkan ke surah Yunus. Nah. Pak Buhari baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Enggak ada bismillahnya. Ini udah bukan taubah lagi. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Alif lam ra jadi mubtada. Enggak lah, alif lam ra enggak bisa di i'rab. Di oh, enggak. Aja. Tilka tilka jadi simsarah. Ya, sebagai mubtada. Sebagai mubtada ayatun khobar ayatul mudhof alkitabi mudhofun ilaih alhakimi jadi naat dari kitab. Ya, nah. Ya. Tafsirnya surat Yunus alif lam ra sabaqul kalami ala sabaqa sabaqal kalamu sabaqal kalamu alal hurufil muqatta'ati fi awwali suratil baqarah hadhihi ayatul kitabil muhkami allazi ahkamahullahu wa bayyanahu li ibadihi. Alif lam ra permulaan kalam terhadap huruf-huruf yang putus dalam awal surat Al-Baqarah. Ayat ini ayat-ayat Al-Qur'an ini yang penuh dengan hukum yang Allah hukumkan dan menjelaskan kepada hambanya. Ya, na'am. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra itulah ayat dari kitab yang bijaksana. Alif lam ra ini sudah sering kita bahas ya, bahwa ayat-ayat muqatta'ah seperti ini tidak ada ulama tafsir yang mampu menjelaskan maknanya. Namun banyak ulama ahli tafsir yang menjelaskan bahwa ayat-ayat muqatta'ah ini untuk menyindir orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka mengakui bahwa mereka adalah para punggawa dalam bidang sastra bahasa Arab. Jadi ini kayak apa, menyadarkan mereka bahwa Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab yang hurufnya adalah huruf-huruf yang kalian kenal. Alif, lam, ra. Alif, lam, mim, ta, ha, kaf, ha, ya, ain, sad. Ini semua adalah huruf-huruf yang menyusun bahasa kalian. Artinya kalau kalian merasa kalian adalah para penyair, dan bahkan kalian menuduh bahwasanya Al-Quran ini dibuat oleh Rasulullah SAW, harusnya kalian bisa membuat yang setara atau bahkan lebih baik daripada Al-Quran. Kalau anggapannya Al-Quran ini adalah buatan Rasulullah SAW. Tapi nyatanya nggak bisa. Ya. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu. Ya, maka jika kalian tidak bisa dan memang tidak akan bisa. Ya. Karena Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh ayat muqatta'ah ini untuk menyindir orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang mereka membanggakan kemampuan bahasa Arab mereka. Ini loh Al-Quran disusun dengan huruf-huruf yang menyusun bahasa kalian. Kalau memang kalian mampu silakan buat, tapi nyatanya Mereka tidak mampu dan tidak akan pernah ada yang mampu menandingi hebatan Al-Quran. Nah, ya lanjut baca Bu Yasra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akana lin-nasi 'ajaban aw akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama shidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Patutkah bagi manusia keheranan bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka agar memberi peringatan kepada manusia dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sungguhnya orang ini sungguh penyihir yang nyata. Nah. Akana al-hamzah harfu istifham, kana fi'il madi nakis, linnasi jarwa majrur, ajaban khobar kana. Ajaban khobar kana isimnya mana? Isimnya linnasi. Memang ada isim jarwa majrur. Nanti isimnya ini ya, masdariyah dari an-awhayna ila rajulin minhum. Ajaban khobar kana an harfu masdarin wa nasbin awhayna fi'il madi nanya sebagai fa'il. Jadi ini an kana wa ismuha khobar. Ila rajulin jarwa majrur minhum jarwa majrur an harfu masdarin wa nasbin andiri fi'il amr. Fa'ilnya anta, an-nasa maf'ulun bih, al-wabashiri ini, wabashiri ini, apa ya, ma'tuf ya. Fi'il amr kan? Dan berilah kabar, orang-orang beriman, jadi bashiri ini fi'il amr. Fi'il amr, sama dengan anjiri ya, ma'tuf ya. Aladhi nasi mausul sebagai maf'ulun bih, amanu, amanu fil madi wawis bae fa'il an harfu taukidin wa nasbin lahum jarwa majrur dia sebagai apa khobar muqaddam dari anna qaddama isim anna sidqin mudhafun ilaih inda dorof rabbihim rabbihim mudhafun ilaih qala fil madi al kafiruna fa'il inna harfu taukidin wa nasbin hada isim inna lasahirun lasahirun ini sebagai khobar inna mubinun na'ad akana amron ajaban linnasi anzalna wahyi ini baru nih itu apa namanya isimnya inzalun al-wahyi. Inzalun al-wahyi. Al-wahya ya, Afan. Inzalun al-wahyi. Inzalun al-wahyi. Wahya. Wahya bil-Qur'ani ala rajulin minhum yundhiruhum iqaballahi wa yubashiru alladhina amanu billahi wa rasulihi anna lahum ajran hasana bima qaddamu min salihil a'mali falamma atahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wahyillahi wa talahu alaihim qala al munkiruna inna muhammadan sahirun wa ma jaa bihi sihrun zahirun zahirul batlani Apakah apakah merupakan suatu perkara yang menakjubkan bagi manusia bila kami menurunkan wahyu berupa Al-Quran kepada seorang laki-laki dari mereka yang memperingatkan mereka dari siksa Allah dan memberi kabar gembira pada orang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kami, bagi mereka pahala yang baik atas apa yang mereka perbuat sebelum beramal soleh. Kok tadi ada kata sebelumnya? Dengan apa yang mereka persembahkan ya, berupa amal. Dengan apa yang mereka persembahkan berupa amal soleh. Maka tatkala Rasulullah datang kepada mereka membawa wahyu Allah dan membacakan pada mereka, orang-orang yang ingkar berkata, sungguhnya Muhammad adalah tukang sihir dan apa yang dia bawa merupakan sihir yang nyata kebatilannya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallah wa jazakallah khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akana lin-nasi 'ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin-nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Apakah manusia merasa takjub bahwa kami wahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka agar memberikan peringatan kepada manusia dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman bahwasanya bagi mereka ada kedudukan yang mulia, kedudukan yang baik di sisi Rabb mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya ya orang ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sahirun mubin, benar-benar seorang penyihir yang nyata, wal iyadu billah. Ayat ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya bukanlah suatu perkara yang mengherankan apabila Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan memerintahkan manusia ya memperingati mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan mereka tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan justru ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serta merta mengazab ya orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, tapi Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab sehingga tidak ada lagi hujjah ya. Ya orang-orang yang pada akhirnya memilih jalan kesesatan, mereka tidak lagi bisa membela diri. Berhujjah membela diri nggak bisa. Kenapa? Karena para rasul telah diutus, kita telah diturunkan, maka nggak ada lagi alasan bahwasanya dakwah tidak sampai kepada mereka. Ya. Justru diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah menyiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, telah Allah jelaskan kepada mereka dampak buruk dari ya perbuatan mereka. Kita lihat di Al-Qur'an ini betapa banyak ayat yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat kemunafikan, kefasikan, syirik, ya kekufuran, semuanya diancam dengan azab yang pedih. Maka kalau setelah disampaikan mereka tetap memilih jalan kesesatan, memilih jalan kemunafikan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan, maka itu adalah ya, resiko yang telah mereka ambil. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya, قال الكافرون إن هذا لساحر مبين, berkatalah orang kafir, sesungguhnya ya Rasulullah ini adalah seorang penyihir yang nyata. Karena kata mereka, Rasulullah itu mampu ya menyihir para manusia hingga mau beriman kepadanya. Dan kata mereka juga, Rasulullah ini mampu memisahkan antara keluarga dengan keluarganya. Karena pada saat itu banyak, pada akhirnya keluarga yang apa namanya hancur karena mereka memilih untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang buat hancur bukan Islamnya, tapi sikap mereka yang tidak mau menerima Islam ketika itu. Atas dasar itulah mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir yang kata-katanya bisa menyihir manusia sehingga mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah adalah bukan dari ya wama yang tipu anil hawa, dan tidaklah ia berucap dari hawa nafsunya, tidaklah Rasulullah berkata-kata dari hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, ya, yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan sihir, beliau hanyalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa lagi? Ya, silakan dibaca Ummu Mikyal. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang ia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ia mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin darinya. Yang demikian itu Allah adalah Rabb kalian, maka sembahlah ia. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Inna harfu taukidin wa nasbin. Robba isim inna kum mudhafun ilaih. Allahu lafdul jalalah sebagai khabar inna. Alladhi isim mausul na'at ya Ustaz. Al-khalaqo fi'il madhi as-samawati maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin, al-ardo ma'tuf, fi sittati jar majrur, ayamin, ini tamjiz ya Ustaz? Mudhaf ilaih kalau kayak gini mah. Oh iya, mudhafun ilaih. Tumma harfu atfin, istawa fi'il madhi, fa'ilnya damir mustatir dua, alal arash jar majrur. Yudabiru fi'il mudhari, fa'ilnya damir mustatir dua, al-amro maf'ulun bih. Ma harfu nafyin min syafi'in jar majrur illa adatul hasrin min ba'di jar majrur idni wa mudhafun ilaihi alha'u mudhafun ilaihi dzalikum dzanya mubtada lamnya harfu libudin ya Ustaz. Tadi jangan bilang mubtada, za ismi syaratin mubtada gitu. Za ismi syarah mubtada, lamnya libutin, hukumnya harfu khitabin. Allahu lahu jalalah sebagai badal dari Khobada. Ini khobad. Dzalikum mubtada Allahu khabar rabbunya baru badal ya Ustaz. Iya, betul. Ya, hukumnya mudhafun ilaih alfa'u harfu atfin u'budu fi'il amr alwawu sebagai fa'il haknya maf'ulun bih alhamzatu hamzatu istifham fa'nya harfu atf la harfu nafin tadakkarun fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il. Nah, inna rabbakumullahu alladhi awjadas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ay ala wartafa'a alal arsi istawa yaliku bijalali istiwaan yaliku istiwaan yaliku bijalalihi wa azimatihi yudabbirul umura khalqihi la yudadduhu fi qada'ihi ahadun wa la yashfa'u indahu syafi'un yawmal qiyamati illa min ba'di ayya'dhana lahu bisyafa'ati fa'budullaha rabbakum al-mutasifu bihadihi sifati wa akhlasu lahul ibadata afala tat ta'iduna wa ta'tabiruna bihadihil ayati wal hujaji. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia beristiwa, maksudnya meninggi dan naik ke atas aras. Ia beristiwa sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ia mengurusi urusan makhluknya. Dan tidak ada apa Ustaz? Menentang ya Ustaz? Iya, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menentang ketetapannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menentang ketetapannya. Dan tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya pada hari kiamat, kecuali setelah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat. Sembahlah Allah Rabb kalian yang mutasifu, yang mempunyai sifat-sifat ini. Gitu, Ustaz? Naam. Dan ikhlaslah beribadah kepadanya. Apakah kalian tidak mengambil nasihat dan pelajaran dari ayat-ayat ini dan hujah-hujah ini? Naam, wafiq wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Sesungguhnya Rabb kalian Allah adalah yang menciptakan, adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ia mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kalian, maka sembahlah Ia. Afala tadhakkarun, ya. Apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran? Jadi Allah adalah Rabb kita yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah beristiwa di atas arsy. Ini sering kita ulang-ulang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapati ayat yang bicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakini sebagaimana adanya. Artinya ketika Allah Azza wa Jal berfirman tentang dirinya sendiri, summa istawa 'ala al-'arsy, maka kita katakan Allah beristiwa di atas arsy. Tentunya Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah melakukan tamsil, tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak pula melakukan takyif, tidak bertanya bagaimana bentuk istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ta'til, menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas tidak akan dilakukan oleh seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika mendapati ayat-ayat yang berkenaan dengan nama atau sifat Allah, kita yakini sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri dalam ayatnya. Jadi enggak usah repot-repot kita takwil misalnya. Ya, apalagi sampai menolak ya sifat hanya karena khawatir menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal ya sebagaimana kita lihat metode para ahli tafsir di dalam kitab At-Tafsir Muyassar, ya, kalau kita perhatikan setiap kali kita melewati ayat yang berisi nama dan sifat Allah pasti akan ditafsirkan seperti ini. Jadi fima yaliqu bi jalalihi, ya. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah beristiwa yang sesuai dengan keagungannya. Jadi dengan sifat istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah mempertanyakan tentang bagaimana bentuk istiwanya, tidak pula menyerupakan bentuk istiwanya Allah dengan bentuk istiwa makhluknya. Jadi kita serahkan, ya, artinya kita mengimani dengan keimanan yang pasti bahwasanya Allah beristiwa, tapi kita tidak mempertanyakan bagaimananya. Pada dasarnya, ya, para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak pernah mempermasalahkan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah seperti ini. Namun ketika Islam mulai dimasuki pemikiran-pemikiran filsafat, mulai itu, filsafat itu kan mempertanyakan segala sesuatu gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya membuat ya umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok ya. Kita tahu bahwa di antara kelompok Islam ada yang menolak sifat secara sempurna, artinya benar-benar kalau ada ayat yang bicara tentang sifat maka mereka menolak, benar-benar menolaknya. Ada yang mentakwilnya, ya, karena mereka khawatir jatuh pada menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka mentakwil, misalnya istawa ditakwil dengan istaula. Jadi istawa ditakwil dengan istaula, ya. Aslinya berisi di atas arsy menjadi menguasai arsy. Nah, lusunnya wal jamaah, dan ini pendapat yang insya Allah lebih menenangkan hati, ya kita imani apa adanya. Ya kalau Allah bicara tentang dirinya seperti itu, ya kita yakini seperti itu. Tentu tanpa melakukan tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini perkara penting dalam masalah akidah, ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk tafsirnya. Kita pindah dulu ke apa namanya hadis, ya. Sebentar. Hadis keberapa, ya? Sekarang 57, Ustaz. 57, ya. Siapa mau baca? Udah muncul belum? Belum, ya? Sebentar. Udah. Hadis ke-57. Siapa yang mau baca? Bu Umidah, dia boleh Umidah. Baca, Bu. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sabi'ul as-sabi'u wal-khumsuna. Hadisu Abdillah ibni Amrim wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min akbaril kabairi an yal'ana rajulu walidayhi kila ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi, qala yasubbur rajulu abar rajuli, fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Hadis dari Abdullah bin Amru, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dosa besar yang terbesar adalah seseorang laki-laki mencaci kedua orang tuanya. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seorang laki-laki mencaci kedua orang tuanya? Beliau menjawab, iya, mencaci laki-laki itu mencaci orang ayah orang lain. Lalu orang tersebut mencaci ayahnya dan mencaci ibunya. Ahrajahul Bukhariyu fi kitabil adabi babu la yasubbur rijalun walidayhi. Yasubbur rijalu walidayhi. Rajulu walidayhi. Dari kitab Bukhari, dari Bukhari kitab azab bab seorang anak yang dilarang untuk mencela kedua orang tuanya. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa iyyakum, Ustaz. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Hadis dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah ketika seorang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana caranya seseorang itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Ini mengisyaratkan bahwasanya sejahiliah-jahiliahnya orang Arab, ya, jahiliah ketika itu, enggak mungkin mereka melaknat orang tua mereka sendiri. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita saksikan bagaimana orang tua dengan mudahnya melaknat orang tuanya, wal'iyadzu billah. Jadi ini menunjukkan bahwa di zaman itu nggak mungkin ada anak yang mencela orang tuanya, nggak mungkin ada anak yang melaknat orang tuanya. Saking apa? Kan kita tahu ya bahwasanya dalam kebudayaan orang Arab, mereka tuh sangat menghormati yang namanya hubungan antara hubungan kekeluargaan, baik dari anak orang tua, dari adik ke kakak, dari keluarga ke kerabat, itu mereka sangat menjaga yang namanya persatuan. Itulah kalau kita merasa keheranan, kenapa ya Abu Thalib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya lebih memilih untuk diasingkan daripada Nabi Muhammad diserahkan kepada kaum Quraisy, padahal dia sendiri nggak mau menerima agama Islam, ya karena memang di dalam kebudayaan, di dalam etikanya orang Arab, yang namanya keluarga itu harus saling melindungi. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kadang-kadang kita harus berpikir bahwa ternyata jangan-jangan ya generasi kita itu lebih buruk daripada ya orang-orang Arab jahiliyah. Sebagaimana dalam masalah ya kesyirikan gitu ya. Ya Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini lebih buruk ya, lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kenapa? Karena kesalahan orang Arab jahiliyah ketika itu adalah mereka ingat Allah ketika susah aja. Ketika senang, mereka kembali menyembah berhala. Ini kesyirikan yang dilakukan oleh orang Arab. Adapun orang syirik di zaman kita sekarang, mereka nggak pernah ingat Allah baik ketika susah ya ataupun ketika senang. Nah, jadi lebih parah. Ya, zaman kita ini zaman yang lebih parah daripada zaman mereka. Makanya kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa umat akhir zaman itu adalah para guroba, orang-orang yang terasingnya seperti ini. Karena dunia makin nggak jelas ya. Kesyirikan makin parah ya. Kekufuran makin parah, kemunafikan makin parah. Maka kalau ada orang yang memegang teguh sunnah di zaman yang penuh fitnah ini, maka mereka lah al-ghuraba, ya orang-orang terasing yang mereka merupakan, kata Rasulullah, fatuba lil-ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Ya, jadi di zaman itu nggak mungkin ada orang yang mencela orang tuanya. Sampai dikatakan, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi. Gimana caranya ada orang tuh mencela orang tuanya? Kemudian kata Rasulullah, ya subur rajul abar rajul. Ya, seseorang mencela bapaknya orang lain, kemudian yang dicela itu akhirnya mencela ibunya dan mencela bapaknya. Nah ini, jadi ini pun termasuk perbuatan yang tidak baik. Ya, jangan kita mencela orang tua orang lain, karena apa? Khawatir dia akan mencela kita. Sebagaimana dalam perkara iman ya, kita nggak boleh mencela kekufurannya orang kafir. Kenapa? Khawatir mereka akan membalas ya, mencaci maki Islam. Ya, padahal kekufuran tanpa dicaci udah buruk ya, gitu. Sementara Islam, ya, Islam itu dengan dicaci jadi nggak baik, karena Islam itu tidak layak untuk dicaci. Maka daripada kita mencela kekufuran orang kafir, nanti dia malah balas mencela kemuliaan Islam, maka lebih baik kita diam. Ya. Ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga lisan. Ya. Pentingnya untuk menjaga lisan. Dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya banyak bicara tentang bagaimana agar manusia itu dia menjaga lisannya. Karena ya banyak hadisnya, ada ya hadis yang bicara tentang man somata najah, siapa yang diam dia selamat, kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang dua perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, yaitu lisan dan kemaluan. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahwa kita harus pandai-pandai menjaga lisan. Yang mungkin kalau kita kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang, ya harus pandai-pandai menjaga jari jemari gitu ya, agar tidak mudah mencela orang, tidak mudah menjelekkan orang, tidak mudah menggibah, memfitnah di media sosial ya, seperti itu. Nah ya, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Umumnya bertanya tafsir 129 ingin bertanya, yang benar yakfini jami'u atau jami'a Ustaz? Tadi dibaca jami'u. Iya jami'u, kan dia sebagai failnya umumnya. Jadi jami'u di situ memang sebagai failnya. Karena kan yakfini, kita nggak bisa bilang ya di situ sebagai fa'il ya, tapi sebagai maf'ul bih. Jadi udah benar tadi kalau dibacanya jami'u. Nah, tapi demikian majelis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.